رحمه الله تعالى واما البناء adapun bina ini lawan dari irob enggak ada di matan jurumia cuman beliau bahas sebagai kelengkapan dari pembahasan apa irob ya supaya semakin jelas apa itu irob karena sesuatu itu akan lebih jelas dengan mengetahui apanya lawannya dengan mengetahui lawannya jadi ini bina tidak ada dalam mata jurumiyah. Tapi para pensyarah mata jurumiyah menambahkan bina. Dan memang keharusan seperti itu. Kalau ada irob berarti ada apa? Bina. Ada irob, ada bina. Lawannya. Seperti biasa, sekarang beliau akan menjelaskan secara bahasa, kemudian secara apa? Istilah. Fahuwa logotan, maka dia secara bahasa. Itu bina. Secara bahasa, makna secara bahasa. Wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subut. Bina itu secara bahasa adalah wad'u syai'in. Meletakkan sesuatu ala syai'in di atas sesuatu. Paham enggak? Itu orang kalau membangun kan ini pondasi di bawah, diletakkan sini batu batanya. Paham enggak? Baru letakkan lagi sesuatu di atasnya. Antum paham? Ini namanya apa ini? Bina. Tapi di sini binanya katanya yuradu bihi subut. Yang dia inginkan supaya dia sabit, kokoh. Bukan dia letakkan ini supaya jatuh. Tapi dia letakkan supaya apa? Subur. Supaya tetap. Namanya orang membangun itu dia letakkan susung ke atas itu supaya apa? Supaya apa? Supaya tetap. Tidak berubah. Ini secara bahasa. Bina. Ya, ini kan secara bahasanya panjang kalau bahasa Arab. Bahasa kita sedikit. Satu kata saja. Bina artinya membangun. Nah, bina artinya apa? Membangun, tahu membangun antum? Antum bilang bina itu al buyut atau antum katakan bina itu al bait kalau satu rumah. Saya membangun sebuah rumah. Apa artinya bina? Nah, dalam kata kita, kalau secara bahasa Arab, bina itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang diinginkan supaya dia apa? Tetap. Nah, bahasa kitanya. Dia artinya apa? Membangun. Namanya membangun itu diinginkan dia terbangun atau supaya langsung rusak. Paham gak? Dia bilang saya membangun rumah, apa dia maukan? Supaya hancur atau supaya bagus? Paham atau paham ini? Jadi itu maksudnya. Dia inginkan supaya bagus. Ini secara bahasa. Secara istilah, wastilahan didul irob. Langsung saja. Istilah adalah lawan i'rab. I'rab kemarin apa? Tagyiru awakiri ahwalil kalimati al-kalimi liktilati al-awamili ad-dakilati alaiha. Lafdan au taqdiran. Kali ini dia adalah langsung dia bilang diddul i'rab. Bina itu adalah did lawan daripada apa? I'rab. Jelas itu? Lawan daripada apa? I'rab. Itu namanya lawannya. Lawan. Bisa ketemu enggak? Enggak bisa ketemu. Paham enggak ini kan? Ini namanya lawannya. Iya. Bahwa dan dia adalah ya secara singkatnya kan dia lawan dari i'rab ya secara singkatnya apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ini penyetir sudah untuk dapat dibitah. Dia adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Tetapnya akhir kata dalam satu apa? Keadaan. Tidak pernah berubah. Paham insyaAllah ini? Paham Mubar? Paham saudara? Alhamdulillah. Iya. Nah, contoh ya. Sibawaihi. Kata sibawaihi. Ini sibawaihi, hi-nya itu mabni. Di atas kasro. Karena dia itu diserupakan dengan domir. Hak yang terletak setelah ya. Paham alasannya dia dimabnikan? Seharusnya kan ini nama orang, sudah jadi nama orang. Nah, si Babayuhu. Nama orang ini sudah jadi nama orang. Tapi karena akhirnya adalah waih, hak huruf terakhirnya. Paham? Itu hak diserupakan dengan domir ha. Tahu domir ha? Yang huwa kalau disambungkan dengan isim jadinya apa? Huwa. Kalau disambungkan dengan isim jadinya apa? Kan hu. Sama juga dia kalau disambungkan dengan huruf hu jadinya. Paham ini? Itu domir hu cuma dua harokatnya. Cuma bisa diharokati dengan doma dan kasro. Mabini dia di situ memang. Paham kan tuh? Paham gak? Iya. Dah? Misalnya kita katakan seperti ini. Nih, kaidahnya sudah mati begitu. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Kecuali ada di dalam Al-Quran. Dia seharusnya alaihi. Dia dibaca alaihu. Kan Al-Quran kan bukan diroya. Maksudnya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dia riwayat. Sesuai dengan periwayatan. Kalau diriwayatkan seperti itu. Walaupun menyelisih apa? Bahasa. Anda paham ini? Iya. Ini domir huwa. Nah, kalau disambungkan dengan huruf dan isim. Huruf dan isim. Ya. Maka jadinya kan hu. Ini selamanya bisa dibaca hu dan bisa dibaca apa? Hi. Dua saja. Tidak pernah ha. Kecuali yang ha yang ada alifnya. Ini selalu ha. Anda paham? Sekarang tinggal antum tahu kapan hu, kapan hi. Nah, iya. Dia dibaca hu kalau sebelumnya dhamma atau fathah atau waw atau alif. Paham ini? Empat. Iya. Kan sebelum sebuah kata itu cuma ada dhamma, fathah, waw. Ini waw ya. Ya waw, alif, kasro. Iya. Dan ya. Cuma ada lima. Sebelum sebuah huruf itu akhir itu ada lima. Doma, fathah, waw, alif, kasro, ya. Bang. Ah, kalau dia jatuh ternyata setelah ini. Dia huruf sebelumnya doma. Maka pasti ini dia di doma. Tuhu. Bacaannya. Paham ini? Paham gak? Iya. Kalau sebelumnya dhamma, sebelumnya fathah, sebelumnya waw, sebelumnya apa? Ali. Pasti dia dibaca apa? Dhamma. Cuma dua saja. Kalau sebelumnya kasro, dah? Atau ya, maka pasti dia dibaca apa? Kasro. Bang, itu sudah mati, tidak bisa tawar lagi. Bang, kan? Misalnya ya, antum gundul ini. Gundul. Iya. Ini bacaannya apa ini? Tergantung ini ba. Kalau ini ba dhamma maka dia baca apa ini? Hu. Fathah? Kasro? Aduh paham enggak? Dah? Paham enggak ini? Ikut yang itu ya juga yang hum. Ini kan hum dah? Hum. Berarti ini kan juga sama ini. Hum. Aduh paham ini? Sama juga dengan huma. Ikut juga ini. Kaidahnya sama seperti ini, sama seperti hu semuanya. Pokoknya itu domir ha itu yang keluar dari yang ini saja. Ini selalu ha. Kalau ini hum, huma, hu, hunna. Nah, hunna. Ini ikut semua kaidah ini. Ha-nya. Nah, antum bahasa mudah. Kitab, misalnya sini hum. Di doma ini, kitabu. Antum baca apa? Kitabu, hum. Aduh, kalau kitabah, hum. Kalau kitabi, him. Paham gak itu? Ya, sama dengan ini, huma. Kalau kitabu, ha? Huma. Kalau kitabah, ha? Kitabah huma. Kalau kitabi, hima. Jadi bukan huma. Perhatikan itu, kalau gundul itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Paham? Mabininya di atas itu. Sama juga dengan hunna. Coba, kitabu hunna. Kitaba ha? Hunna. Kitabi hinna. Paham gak? Paham gak ini? Ha. Kalau sebelumnya waw, sama. Didoma juga. Misalnya, anggaplah antum dapat kata da'au. Da'au sebelumnya wau. Antum baca apa ini yang gundul? Hah? Hu, pasti da'au hu. Paham ini? Sekarang antum dapat kata gundul. Antum baca apa ini? Alai. Hah? Alai hi. Enggak bisa hu. Paham kan dia sebelumnya huruf apa? Ya. Demikian pula kalau alif, antum anggaplah katakan da'awa. Antum baca apa ini? Da'awa. Hah? Hu. Paham enggak? Cuma dua. Dia cuma bisa di doma dan bisa di kasroh. Dipahami ini kalau gundul. Ini hanya ada di baca kitab, tidak ada di buku. Jelas ya? Cuman kita kan sekalian jalan. Selesai, sekarang lihat ya. Jadi, yang ana ingin sampaikan setelah itu, ini kata sibawai. Ini kan hi bukan domir. Hi-nya itu bukan apa? Domir. Cuman pertanyaan, kenapa mabni atas kasroh? Diserupakan dengan domir ha. Paham jawabannya? Ini yang kita mau dapat. Supaya antum tahu, kalau ditanya, kok sibawaihi itu kan nama orang? Sibawaihi itu siapa? Nama orang. Kok di kasro mabni? Karena dia serupa dengan apa? Ha domir. Ha domir itu kalau terletak setelah ya, maka mabni di atas apa? Ha domir kalau terletak setelah ya, mabni di atas apa? Kasro. Maka demikian pula nama yang ada haknya sibawaihi, rohawaihi, ishaqawaihi, semua yang ada waihi itu mabni di atas apa? Kasro. Jelas? Jelas ya? Karena serupa dengan hak domir. sekarang min qaulika dari ucapan antum, lihat ini tidak pernah berubah. Ja'a sibawaihi, seharusnya dia fa'il. Fa'il itu dibaca apa? Roka dengan tanda apa? Domir. Kan begitu? Tapi sini kasro, karena dia hukumnya apa, mam? Mabni. Jelas? Nah, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Jelas itu ya? Mudah ya? Iya. Fa sibawaihi fi hadhil amsilati. Sebagai apa itu amsilati, Anas? Saya sudah lupa karena sudah lama. Fa sibawaihi fi hadhil amsilati. Apa? Apa kaidahnya itu? Setelah isim isyarah dia beral. Ikut isim isyarahnya. Hadir kan? Dia mabni di atas kasroh tapi majrur kan ada fi-nya. Ya berarti dia majrur. Maka badalnya juga harus majrur. Fa sibawaihi fi hadhil amtilati lazimun halatan wahidatan. Maka sibawaihi dalam contoh ini tetap dah dalam satu keadaan. Dalam satu apa? Keadaan. Filisi mali dalam penggunaannya. Tetap dalam satu keadaan dalam penggunaannya. Istimal penggunaan. Wahyal bina alal kasri. Yaitu dia mabni tetap di atas kasro. Paham ini? Yaitu dia tetap di atas kasro. Fahuwa mabniyun. Sebagai apa itu mabniyun? Fahuwa mabniyun alal kasri. Fi mahalli rok'in. Fa'il kata beliau, maka dia mabni di atas kasro tapi berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Yang mana itu? Ya, kama fil mithalil awal. Pada contoh pertama, ja'a sibawai. Itu kan mabni di atas kasro tapi kedudukannya fi mahal. Berada dalam mahal. Apa artinya fi? Berada dalam mahal kedudukan. Berada dalam kedudukan rofin. Berada dalam kedudukan rofa, pak. Yaitu sebagai pak, pak. Sebagaimana dalam contoh pertama. Wafi mahali nasbin mafulun bih. Berada dalam kedudukan nasab sebagai mafulun bih. Kama fil misalisan, sebagaimana pada contoh kedua. Mana contoh kedua? Ro'aitu sibawai. Iya. Wa fi mahalli jarrin, dan berada dalam kedudukan jar bil harf, dengan huruf, huruf jar maksudnya yang contoh ketiga. Kama fil misalisan, sebagaimana yang ada pada contoh yang ketiga. Mana itu contoh ketiga? Marortu di sibawai. Paham gak? Jadi ja'a sibawai fi mahali rafin, ra'aitu sibawai fi mahali nasbin, marartu bi sibawai fi mahali jarrin. Tahu Ahmad? Hah? Apalagi fi mahali tadi? Berada saja yang keras. Berada dalam tempat. Dalam tempat. Dalam kedudukan. Mahal. Dah? Mahal itu orang bilang toko, tokonya itu mahal namanya. Tak? Paham? Maksudnya tempat dia, kedudukannya di situ. Jelas ya? Siapa yang belum jelas? Siapa tahu sudah lupa-lupa sedikit ini, libur 3 pekan? Hah? Siapa yang belum jelas? Jelas semua berarti? Jelas semua ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa mithluhu, semisal dengannya adalah kam, kum, hal. Sama. Maksudnya semisal dengan sibawai. Kata sibawai tadi itu yang mabni juga semisalnya adalah kam. Ini kam, selalu kam. Kum, selalu kum. Hal, selalu apa? Hal. Filuzumi, al-filuzumil binai ala sukun. Pada tetapnya babani di atas sukun. Dah? Ya. Aina, koma, saupa, filuzumi albinai alal fathi. Pada tetapnya mabni di atas fathah. Wahaitu wa mundu filuzumi albinai alal dom. Pada tetapnya mabni di atas apa? Dom. Iya. Jelas berarti ya? Jelas semua ini ya? Alhamdulillah. Wa ulima mimma taqaddama. Wa ulima mimma taqaddama, dan diketahui, ulima kan fi'il majhul, di. Dan diketahui mimma, dari apa yang mimma itu asalnya mimma. Paham? Cuma nun ketemu ma jadinya mimma. Ya, yeah. Min dari, kan ulima diketahui. Min dari ma apa yang taqaddama telah lewat. Anna alamati albinai arbaun, bahwasanya tanda bina itu empat. Tanda mabni itu ada berapa? Ada empat. Kan tadi itu ada contoh kasro, ada contoh sukun, ada contoh fathah, ada contoh domma. Iya enggak? Berarti ada berapa tandanya? Empat juga. Wahya sukun, dan dia adalah satu sukun. Wal kasr, dua kasro. Wal fathu, tiga ke fathah. Wad dom, yang keempat adalah apa? Domna. Anda paham ini? Kalau ditanya, contoh sukun siapa? Mana? Kam, contoh kasro? Sibawaihi. Contoh fathah? Ah? Aina, koma. Contoh domna? Haitu. Jelas ini? Wa annal bina'a yakunu fil asma', dan bahasanya bina itu terjadi pada isim. Yakunu terjadi, diterjemahkan karena kana yakunu kun, jadilah kan. Iya. Wa annal bina'a, jadi tanda bina itu empat kan, ada sukun, ada kasro, ada fathah, ada domma. Sekarang lagi pernyataan kedua. Wa annal bina'a, dan bahasanya bina itu yakunu terjadi fil asma, pada isim. Betul enggak? Tadi ada contoh isim. Mana itu tadi di atas contoh? Hah? Haitu, aina, sibawai. Itu kan isim semua itu. Berarti isim bisa juga apa? Mabni. Wal af'al bisa juga terjadi pada fi'il. Contoh fi'il apa tadi contohnya? Ada koma, ada kum. Perasaan tadi ada kudengar suara hal. Hal fi'il enggak? Hah? Bukan. Dua saja tadi contohnya, ada kum, dan koma. Beliau contohkan dua, kum untuk fi'il amar, koma untuk fi'il madi. Karena memang fi'il itu mabni adalah fi'il madi dan fi'il amar. Dah, fi'il mudhari mabni cuma pada dua keadaan saja, yaitu ketika bersambung dengan waw jamaah, ketika bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Paham insyaallah kan? Itu saja mabni. Asalnya murad. Wal huru bisa juga dia terjadi pada apa? Huru bihilafi al-irob, berbeda dengan irob. Jadi maksudnya mabni itu bisa terjadi pada tiga jenis kalimat. Kan kata ada tiga dong, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tiga-tiganya ini bisa mabni. Isim ada yang mabni, fi'il ada yang mabni, huruf ada yang mabni. Jelas ini. Dan memang huruf tidak ada yang mu'rab. Huruf tidak ada yang mu'rab. Bihilah fil i'rab, berbeda dengan i'rab. Fa'innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat. Sesungguhnya dia ini i'rab, la yakun tidak akan ada, tidak akan terjadi kecuali illa, kecuali fil asma, pada isim wal af'al dan pada fi'il faqat saja. Paham ini kan? Hanya terjadi pada isim dan fi'il saja, karena huruf semuanya apa hukumnya? Mabni. Paham? Oh ya, huruf semuanya mabni. Faedah. Sekarang faedah sebagai penutup dari pembahasan i'rab dan bina. Ma farku bainal i'rab wal mu'rab wal bina wal mabni. Ini kadang kita dengar. Kadang kita dengar orang bilang i'rab. Kadang kita dengar ini mu'rab. Paham gak ini? Kadang kita dengar orang bilang bina. Kadang juga orang bilang apa? Al-mabni. Jelas ini? Jelas gak? Ada bina mabni, ada mu'rab, dan ada apa? I'rab. Nah, sebelum kita baca, daripada kita baca bingung dulu sebentar. Iya. Jadi kan ini sebenarnya mudah saja. Iya. Ini ada kata i'rab. Iya. Ini kan dua istilah, i'rab. Paham tuh, paham yang ini, paham. Ini sebentar kita. Ada mu'rab. Ini dua istilah tapi terjadi pada satu kata. Terjadi pada satu kata. Paham gak ini? Lihat ah, Zaidun. Contoh yang sering. Zaidun. Ya, ini bisa dikatakan nanti ada i'rab dan mu'rab. Dah, ini harokatnya. Jadi ada dua sekarang kan, ada harokatnya dan ada katanya. Paham langsung itu? Ada harokatnya, dhamma, fathah, kasroh. Dah, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini namanya apa? Harokat kan? Harokatnya. Terus ada katanya, ini Zaid. Zaid. Paham ya? Ini harokatnya, ya. Harokatnya ini namanya i'rab. Harokat itu namanya apa? I'rab. Perubahan dhamma, fathah, kasroh. Namanya apa? Ini i'rab. Jelas ini? Paham gak? Kata ini, kata yang bisa berubah ini, berarti ini kata yang mu'rab. Paham gak? Perubahannya dari dhamma ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Perubahannya itu namanya apa? I'rab. Kata yang berubah itu namanya apa? Ini kata mu'rab. Paham gak? Jadi untuk kata yang bisa berubah, namanya kata yang mu'rab. Hati-hati. Ini namanya kata yang mu'rab. Untuk alamatnya namanya apa? I'rab. Makanya dibilang alamatul mu'rab. Bukan begitu. Tapi namanya apa? Alamatul i'rab. Paham? Ad-dhamma. Jelas. Tapi Zaidun i'rab begitu kan? Zaid, antum bilang apa? Hah? Kan begini. Ad-dhammatu alamatul i'rab. Al-fathatu alamatul i'rab. Enggak boleh alamatul mu'rab. Paham ini? Tapi antum bilang, Zaid mu'rab. Paham enggak ini? Katanya itu namanya apa? Mu'rab. Tapi tandanya namanya apa? I'rab. Hah? I'rab. Iya, bina sama. Tuh, bina, bina, bina sama apa tadi? Mabani. Mudah sekali nih, terjadi pada satu kata juga sama. Misalnya kita contohkan tadi kam. Tuh, kam. Ini sukun. Namanya apa ini? Bina. Tandanya itu namanya bina. Paham gue nih? Kalau kamnya, ini mabini, kata yang mabini, tanda binanya sukun. Berarti kan beda, beda, beda, beda nggak? Jadi bina itu tandanya sukun, dhamma, fathah, kasroh. Kalau mabini, katanya, paham, betul. Alhamdulillah. Ah itu, sekarang lihat. Iya. Mudah sekarang lo jadinya ini. Yang penting paham itu, paham enggak? Paham. Paham enggak itu? Paham. Hah? Paham betul? Mubar? Hah? Paham. Apa antum kerja selama 3 pekan ini mubar? Belajar. Privat ya? Lumayan. Iya, lihat berarti sekarang. Faedah, faedah penting. Supaya antum suatu saat orang tanya kan antum sudah tahu. Iya, mal farku bainal i'rab wal mu'rab wal bina wal mabni. Apa bedanya antara i'rab, mu'rab, bina, mabni? Apa bedanya? Al jawab, jawabannya, ada i'rab huwa nafsu taghyir. Huwa nafsu taghyiril waqi'i fi akhiril kalimati. I'rab itu perubahan itu sendiri. Nafsu sendiri. Taghyir perubahan, kan gitu. Perubahan itu sendiri. Al-waqi yang terjadi fi akhiril kalimah, pada akhir kata. Iya enggak? Perubahan yang terjadi pada akhir kata itu namanya apa? I'rab. Min raf'in, dari rafa ila nasbin, ke nasab, ila jarin, ke jar. Au jazmin atau jazam sukun. Paham enggak? Itu namanya apa ini? I'rab. Iya, itu namanya apa? I'rab. Wa annal mu'rab, sementara yang mu'rab adalah huwa nafsul kalimah, itu kata itu sendiri. Jadi kalau tadi itu i'rab perubahannya. Kalau mu'rab kata yang berubah. Jelas itu? Kalimah kata itu sendiri. Allati yaqau 'alaiha hadza taghyir. Yang terjadi padanya perubahan tadi. Tah, yang terjadi perubahan dhamma kata kasrah, itulah mu'rab itu. Itulah kata yang mu'rab. Kama taqaddama qablu, sebagaimana yang telah lewat sebelumnya. Fi kullin, pada setiap dari kata min Zaid wa yadhhab. Tah, Zaid mu'rab. Tapi Zaidun, Zaidan, Zaidin itu namanya apa? Tanda i'rab. Itu namanya tanda i'rab. Ini semakin jelas. Fataghyirul waqi'u 'alaihima huwa al-i'rab. Perubahan yang terjadi pada keduanya itu namanya i'rab. Perubahan yang terjadi itu namanya apa? I'rab. Perubahannya. Iya. Wa kullu minhuma lafdzun mu'rab. Setiap dari keduanya adalah lafaz yang mu'rab. Kata yang mu'rab. Wal bina huwa nafsu. Sama ini penjelasannya. Al-bina huwa nafsu luzumi akhiril kalimati halatan wahidatan. Sementara bina adalah tetapnya akhir sebuah kata itu sendiri. Halatan wahidatan, dalam satu keadaan. Tetapnya akhir kata itu sendiri dalam satu keadaan. Nah, tetap akhirnya. Wal mabni, sementara mabni huwa nafsul kalimah, yaitu kata itu sendiri. Allati yaqau 'alaiha dal luzum, yang terjadi padanya tetap tadi. Yang terjadi padanya apa? Tetap tadi. Ya, kama taqaddam fi sibawai, sebagaimana telah lewat pada kata apa? Sibawai, wallahu a'lam. Jelas ini? Paham ini bina? Alhamdulillah dengan ini berarti selesai bina dan irob. Kita lanjut. Lanjut ya. Aksamul irob. Mulai dari ini, ya kita akan pembahasan panjang ya. Panjang, tapi insya Allah cepat selesainya. Iya. Mulai dari halaman ini 37 sampai nanti 81 itu untuk ditabel saja di pembahasan kita di buku Miftah. Nah, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Cuma di sini dibahasakan yang panjang. Dibahasakannya yang panjang. Paham ya? Disimpulkan di tabel di buku Miftah sebelumnya. Di sini panjang sekali, tapi intinya itu kesimpulannya yang ada di buku Miftah. Kesimpulannya yang ada di buku Miftah. Jadi di sini panjang, insya Allah mungkin ini pembahasannya cepat. Karena bahasanya juga nanti mirip-mirip. Diganti saja rofa, dia ganti dengan nasab, dia ganti dengan jar, dia ganti dengan jazm. Bahasanya sama semua. Antum walaupun tidak tulis pasti hafal. Paham insya Allah, kan diulang satu bahasa sampai di ujung pembahasan apa? Karena pembahasan kita sebentar itu, mulai dari itu adalah pembahasan ma'rifati alamatil ihrob. Pembagian ihrob dulu, yang sudah kita tahu dulu. Pembagian ihrob ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Untuk isim, untuk fi'il, setelah itu apa? Tanda ihrob. Paham ya? Jelas ya? Mudah saja, mudah sekali. Kata beliau rahmallahu ta'ala aqsamul ihrob. Pembagian ihrob. Ya, pembagian irob. Qala, beliau berkata, wa aqsamu arba'ah, seperti biasa. Ya. Pembagiannya ada empat, tidak ada lima. Mulai dari kitab dasar sampai nanti kitab yang tinggi, semuanya cuma ada empat. Irobun, wa nasbun, wa khofdun, wa jazm. Ada ropa, ada nasab, ada khofat, ada jazm. Falil asma'i min dalika rofu, untuk isim dari hal itu ropa, wa nasbu, wa khofdu. Ropa, nasab, dan khofat. Wala jazma fiha, ini sudah ma'ruf ya, tidak ada jazm padanya. Walil af'al min dalika rafu wan nasbu wal jazmu wala qabdu fiha. Untuk fi'il dari hal itu adalah rafa, nasab, jazm, tidak ada khofatnya. Jelas ini ya? Mudah amat. Ini pembahasan mudah. Insyaallah bisa menggantikan 3 pekan yang kita libur. Dan kita akan bahasanya lari. Nah, 36 halaman lah satu kali pertemuan. Jelas ini? Aku laku katakan aqsamul irob allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Pembagian irob allati yang taqa'u terjadi fil ismi wal fi'li, pada isim dan fi'il. Mana huruf? Tidak di irob. Kan begitu? Pada isim dan fi'il seluruhnya ada empat. Tak? Apapun irobnya, maka kembali kepada berapa? La khomisa laha. La khomisa. Khomisa isimnya lana tilil jins. Makanya tidak ditanwin. Bang. Terpenuhi syaratnya kan. Dia nakiro. Jatuh langsung setelah la. La-nya tidak berulang. La khomisa laha. Tidak ada kelima baginya. Cuma ada empat. Tidak ada keberapa? Tidak ada kelima. Bittifaqin nuha, berdasarkan kesepakatan ulama nahwu, tidak ada perselisihan. Paham kan? Iya. Iya, setelah itu tinggal kita pengertian secara bahasa dan secara apa? Istilah yang sudah lewat di buku sebelumnya. Al-awwal arabu, yang pertama ropa. Wahu logotan al-ulu wal irtifa. Ropa secara bahasa adalah al-ulu, yang tinggi. wal irtifa, dan yang terangkat, ya di atas namanya. Karena namanya terangkat berarti di mana? Di atas. Wasilah, sementara secara istilah pengertian yang sudah lewat sebelumnya, tagyirun maksusun alamatu dhammatu wa manaba anha. Nah, perubahan yang dikhususkan tandanya adalah dhamma dan apa yang menggantikannya. Sudah lewat kan? Sudah lewat mubar. Di mana? Bab irob. Kapan itu? Bab irob buku mana? Oh ya, masih ingat. Sama tak persis? Kan diambilnya di sini. Wa sayati dzikru ma yanubu anha qoriban insyaallah taala. Ya, perubahannya kan tandanya tadi adalah dhamma atau apa yang menggantikannya. Terus beliau katakan, kalau dhamma kan jelas. Dhamma jelas ya? Apa yang menggantikannya? Kata beliau, wa sayati, dan akan datang. Dzikru, penyebutan, ma apa yang yanubu menggantikan anha darinya. Qoriban, dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Insyaallah. Qoriban mansub sebagai maf'ulun fi. Tahu maf'ulun fi? Kata menunjukkan atas apa? Waktu. Jelas ini. Makanya diartikan tadi pada waktu yang qorib, dekat, dalam waktu yang dekat. Ada takdir makna fi-nya. Ya. Wa yakunu rafu, setelah itu beliau juga sambil jelaskan. Kan tadi dimatakan rafa ada pada isim, ada pada fi'il. Nah, ya makanya beliau jelaskan juga. Wa yakunu rafu, dan terjadi rafa fil ismi wal fi'il mudhari. Pada isim dan fi'il mudhari. Kok cuma fi'il mudhari? Mana madi dan amr? Mabani. Paham enggak? Itu terjadi, makanya beliau bilang seperti itu. Nah, yudafirul mujtahidu durusahu. Mana syahid kita? Yudafiru dan al-mujtahidu sekaligus untuk fi'il dan apa? Isim. Jelas ini? Sekaligus untuk fi'il dan isim. Wa qawlu ta'ala yamhaqullahu riba. Mana syahid kita? Yamhaqu dan Allahu. Langsung yamhaqu untuk fi'il mudhari, Allah untuk isi. Adapun durusahu dan arriba kan mansub. Kita maunya di sini yang marfu. Jelas? Fa kullun min yudzakir wa yamhaku, maka setiap dari yudzakir dan yamhaku fi'lun mudhari mansub marfu. Dia semuanya fi'il mudhari yang marfu. Artinya yang diropa. Kenapa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Kan antum sudah tahu toh? Fi'il mudhari itu marfu kalau kosong dari penasab dan majaz, maka beliau kasih tahu langsung. Li karena tajarudihi, kosongnya dia tajarudihi, tahu kasih kasroh. Karena kosongnya tajarud artinya kosong. Tajarud artinya apa tadi? Kosong. Karena kosong hi-nya, karena kosongnya dia an dari al jazim, penjazim, an nasib, penasob, wal jazim dan penjazim. Iya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu, tanda rupanya adalah dhamma yang nampak ala akhirihi, pada akhirnya. Nampak enggak dhammanya? Nampak. Wa kullun min al-mujtahidu wa lafzul jalalati Allah. Setiap dari al-mujtahidu la dan lafaz al-jalalah Allah fa'ilun marfu'un. Semuanya adalah fa'il. Kalau ini sudah pas enggak dibilang? Pas nggak dikasih tahu ini? Hah? Pas, karena kita sudah belajar di mana? Di buku sebelumnya apa itu? Fa'il. Karena kalau langsung di sini kita mulai, bingung apalagi itu fa'il. Sementara kita belum apa? Belum memulainya. Paham antum paham ini? Jadi ingat, dulu kan saya sudah ingatkan, ketika di bab irob, jangan bilang dulu, ini fa'il. Nah, yang ditabel dulu, nggak bilang begitu. Ini cuma isi mufrad. Kalau masuk penyakit ropa, dia dikasih tanda dhamma. Kenapa dia di dhamma? Kenapa dia di ropa? Itu kan buku kedua. Setelah kita tahu. Kalau di sini sudah pas. Antum dikasih tahu fa'il karena antum sudah tahu apa itu apa? Fa'il. Jelas ya? Jadi alamat rafihi tadi itu dia adalah fa'il marfu. Wa alamat rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rafanya adalah dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ini? Asani an-nasbu. Yang kedua adalah nasb. Wa hulughatan dia secara bahasa adalah al-istiqamah. Nasab secara bahasa adalah al-istiqamah yang lurus. Pertengahan. Ya kan? Kan ada harokat tiga kan? Ada kasro, ada dhamma, ada fathah. Fathah itu yang di mana? Yang tengah. Paham? Jadi nasab itu istiqamah. Istiqamah itu yang pertengahan. Paham gak ini? Orang yang jalannya lurus namanya orang yang istiqamah. Paham gak ini? Secara bahasa. Ya. Wastilah secara istilah tagirun maksusun alamatuhu fathah wa mana ba'anha. Jelaskan perubahan dikhususkan tandanya fathah atau dan apa yang menggantikannya. Wa yakunu aidan fil ismi fil mudhari. Lihat, sama bahasanya? Sama lama itu pokoknya nanti dia tinggal ganti rofa, nasab, jar, jazm. Bahasanya mirip. Wa yakunu aidan fil ismil fi'ilin mudhari. Terjadi juga pada isim dan fi'il mudhari. Nah, contohnya lan uhmilal wajiba. Mana syahid kita? Sama uhmila dan al wajiba. Uhmila contoh fi'il mudhari, al wajiba contoh i. Wa qulu ta'ala lan nu'jizallaha. Nu'jiza dan apa? Allah. Paham enggak maksud? Masya Allah contohnya. Fakulun min uhmila wa nu'jiza. Sal harokat itu ya. Na'jaz di situ. Nu'jiza. Tergantung dari contohnya sebelumnya kan. Sal harokat. Kan di ayat apa? Nu'jiza. Seharusnya di setelah penjelasannya juga apa? Dibilang apa? Nu'jiza. Bukan na'jaz. Jelas? Ya? Ubah harokatnya. Fakulun min uhmila wa nu'jiza. Sudah paham? Mubar. Yang mana diubah? Mana mana mana coba tunjuk. Uhmila wa nu'jiza. Situ apa tertulis? Nah. Kayaknya perlu pasang kacamata. Hah? Uhmila sudah pas. Setelahnya apa? Apa? Nah. Nah. Ya. Nah jaza diganti dengan nu'jiza. Kan di ayat nu bukan na. Paham enggak? Paham mubahar apa yang diganti? Ya. Jadi fakulun minhum mila wa nu'jiza fi'ilun mudhari'un mansubun bil lam. Dia fi'il mudhari yang dinasab dengan apa? Lam. Wa alamatu nasbihi al-fatah tu dhahir ala akhiri. Tidak perlu terjemahkan mungkin. Ya enggak? Ya, tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa kullun min dan setiap dari al-wajibah wa lafzul jalalati Allah. Dah? Al-wajibah dan lafzul jalalah Allah. Maf'ulun bi mansubun. Maf'ulun bi yang dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fatah tu dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di mana? Di akhirnya. Asalit al-khabdu. Yang ketiga adalah khabat. Yang ketiga adalah al-khabdu. Wahulugotan khabat secara bahasa didul irtifa. Lawan di atas. Lawan di atas. Wahut tasakul. Yaitu dia yang di bawah. Tak? Lawan di atas dan dia adalah yang di mana? Yang di bawah. Wastilahan secara istilah. Tajirun maksusun alamatul kasro mana ba'an. Perubahan dikhususkan tandanya kasro dan apa menggantikannya. Walayakunu illa fil ismi. Dan ini tidak akan terjadi kecuali pada apa? Isim saja. Iya enggak? Tak? Karena khofat tadi. Tidak ada pada fi. Nah, marotu bi zaidin. Mana syahid kita? Hah? Zaidin. Wa qawlihi wa qawluhu ta'ala aminu billahi. Nah, kan aminu billahi billahi. Fakulun min zaidin walafdil jalala Allah mahfudun bilba. Setiap dari kata zaid dan lafad jalala Allah dijad dengan huruf ba. walamatu khafdihi al-kasratu dhahirat ala akhirih. Tanda khafdnya kasro nampak di mana? Di akhirnya. Mudah sekali ya. Arabian gambar al-jazmu wa huwa logatan al-qat'u. Dia secara bahasa adalah yang putus. Karena untuk kalau bilang Zaidun, coba antum yadhabu, coba antum jazm. Dah, jadinya apa? Lam yadhab, putus lah. Tadinya yadhabu. Ketika diucapkan langsung putus karena dia dijazm yang terpotong. Ya, wastilah secara istilah tagir maksusun alamatuhu asukun wa mana ba'dhi. Perubahan dikhususkan tandanya adalah sukun dan apa yang menggantikannya. Walai kunu illa fil fi'il. Dan tidak akan terjadi kecuali pada apa? Fi'il saja. Tentunya fi'il mudhofi. Nah la tashtagil bi ghairin nafi'i. Syarat kita mana? Anna nafi'i. Hah? Hah? Tashtagil. Anna fi'i isim. Paham tak? Mana syarat kita, Ahmad? Lagi di mana dia? Mana syahidnya, Ahmad? Titik pembahasannya. Dalam contoh itu. Dia tidak dapat contohnya. Karena dia lagi digontang. Hah? Mama, ngantuk. Hah? Di mana kita, Ahmad? Assalamualaikum. Tunjuk-tunjuk dulu Muna, Muna. Astagfirullah, Ahmad. Alhamdulillah. Sudah sadar, Ahmad? Paling terakhir kita baca, Ahmad. Nah, kata la tastagil bi ghairin nafi'i. Mana syahid kita, Ahmad? Tastagil. Tastagil majzum. Wa qala ta'ala la tusyrik billahi. Mana syahidnya, Ahmad? Tusyrik. Fakulun min, maka setiap dari tastagil wa tusyrik fi'ilun mudhari' majzumun billah. Annahiyan. Fi'il mudhari' dijazm dengan apa? La nahi. Alamat jazmihi as-sukunud dhahir ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Mudah sekali dong. Nah, wa ulima mimma taqaddama, kita selesaikan itu. Wa ulima mimma taqaddama anna hadhil aqsama al-arba'ata tarji'u fil haqiqati ila kismaini. Diketahui dari apa yang telah lewat bahwasanya pembagian yang empat ini kembali pada hakikatnya di pada hakikat al-hakikoy, hakikat serbahasa kita ya. Kembali kepada hakikatnya ila kismain, kepada dua bagian saja. Jadi kan ada empat, ropa, nasab, jer, khobat. Pada hakikatnya kembali kepada dua saja. Kismun mustarikun bainal asma'i wal af'al. Bagian pertama berserikat antara isim dan fiil wa harfu wa nasb, yaitu rafa dan nasab. Ya enggak? Kan isim ada yang di rafa, fiil ada yang di raf. Ya enggak? Isim ada yang di nasab, fiil ada yang di nasab. Wa kismun mukhtasun bi ahadihima. Dan bagian kedua ada yang khusus untuk salah satu dari keduanya. Ada yang khusus untuk salah satu dari keduanya. Apa itu? Wahal khobdul fil asma wal jazmu fil af'al. Yaitu khobat pada isim dan jazm pada fi'il. Jelas tak? Alhamdulillah selesai. InsyaAllah mulai besok itu bab ma'rifat alamat aqsami al-i'rab. Berarti kita akan lewat lagi di tab sampai nanti di ujung pembahasan halaman 81.